Lemulo yang ini iki kali para wali mbiyen. Cek wong ora lali sangkan paraning dumadi diulang nembang. Tembange dijenengke tembang maca pat. Maca pat niku napa to? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawane ing akhirat ne ora. Medhun alam donya manggon jero raga. Lah nek raga gawean jati sira srana wong tuane mangan mete, mangan pelem, mangan telo, mangke dioplos karo weteng, terus sing metu ngarep jenenge umbel. Metu ngarepne jenenge yo, ampas metu mburi jenengane tahu. Lah wonten sing disimpen niku namine nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, sebab dawuhipun Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah nutfah ni ku ditampung teng sulbi mriki. Ini irung ni umbeli penuh pengen si sisi tae ni penuh pengen ni sulbi ni ni penuh ya pengen ngoten iku. Maka golek-golekan bapak karo ibu, maka dicampur dioplos ni ko. Terus tadi segumpal darah petangulan tadi segumpal daging. Nah ini pun tadi daging. Nah ini ki nyawa diceluk dul medun. Ya Allah, engko neng kono iseling ora nek aku pangeranmu. Alastu bi rabbikum, nyawa jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kula dadi saksi di panjenengan Gusti Allah. Fan fukhur ruh mulo ruhane ditiup ke dalam daging, akhirnya daging yang urip. Begitu urip tok tok tok emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli ram rambut sangangulan proses kesingisasi ram rampung metu. Begitu metu ya sing ketok rogone bungkus e nyawane manggon ning jer jero. Lah rokok tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek. Sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe ayu ganteng ya niki metune. Lha niku nungso, iku ulangane wong Jawa mbiyen. Nah, nyawa medhun niku kancane papat, sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli. Siki jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa rapati paham kok jin korin hafadho, siji nyasarno siji gandoli. Akhirnya napa kali para wali sepuh mbiyen dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niku nek butuh napa-napa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen tirakat maca ya rahmanu ya rahim I love you pitung dina pitung bengi ngono. Nek ra gelem tirakat nganggo jalan tengen ya rahmanu ya rahim ya nganggo dulur ki kiwa. Sunama teka ciajiku jaran go yang yo I love you waduh mawon pengen rasa nek nganggo jalan tengen tirakate maca la haula wala quwata illa billah. Nganggo dulur kiwa ya sunama teka ciajiku bantung bondo. Oh, ya padha rasa nek pengen suke tirakat nganggo dulur tengen ya fatahu ya rozak ya salat duha ya suke. Nah nganggo dulur kiwa ya kok pitik cemani mung gak gunung ka kawi mule ya suke padha mawon. Lha mula kiai kali dukun niku padha anggere tirakate kuat ya dungane man endi. Lha kita golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu, tak kok dukun ra tau wates ya ketemu ketemu. Neng padha padange kok. Ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang angge lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, gawe blarak gendul dikobong ya pitike ketemu. Ketemu lampune isih blarak entek kok kobong ngono tok. Mulai bedane nar karo nur ngono kuwi. Iku nandhakaken para wali ngaji kitab Ihya'ul Ulum Mutti. Lemula lakon ni menung sejak orang lali sangkan barang itu mati tembang kawitan jenengke mas kumam bang napa kemambangin nyawa medun alam dunyo sambut ngapati nitoni wajak no Quran ni petangulan wajak no Quran pitungulan wajak no Quran nyambut nyawa medun supaya anteng manggon jeruro rogo nafsul mut ma'inna. Nah ni bis tembangin mas kumambang bareng ngotenu kesusul tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek mijil lanang akeh kowe wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji lan nek wandu ya siji setengah. Lah micil, nek wis bar micil tembang kinan kinanti, kinanti niku sangono no kanti agama, kanti akhlak diwulang ngaji. Nek ra gelem ngaji saduk. Mula teng mriki mangke enten TPK, TPA nggih enten. Enten diulangi ngaji ya. Lha niku, nek wis bar kinanti tembange nopo si sinom bocah bakal dadi cah nom wis mulai ndap dablek ora kena tuturi mula nek ki nanti sangoni sing tenan soalé bar ngono kesusul si sinom bakal dadi cah nom ora kena tuturi ulang dablek nek wis bar sinom tembange asmara ngono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta tak kucing rasa coklat ora kena dulu uru nek wis bar asmara ngono tembange gam kambo bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga laki rapi wis duwe rumah tangga ora kena diulangi wisan. Apamene nek wis bar kambo tembangi dandangku. Kula nek ketemu dandang ya legi, ketemu ketemu dandang ya pahit, ketemu kula legi. Nek entuk bojo bagus ganteng duwite akeh. Iki to kaya payanto ngono ya kula. Oleh bojo wis rupane elek ora tau duwe jenengane ngramal togel dandang iki pahit. Maka dandang kula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Nengoten, lha nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang dur durma wis wayahe berdharma bakti cara gedhang metu wae nggo pakan manuk, cara pelem metu wae nggo pakan codot. Wae menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Nek ndek bondo endi bandamu sing mbok dharma baktekno? Payanto duwe bondo dharma bakti gawe mes masjid sampean duwe bondo dharma baktimu apa? Dharma bakti no bandamu. Nek duwe ilmu mana dharma bakti ilmumu? Nek duwe tenaga mana dharma bakti tenaga? Tenaga ilmu ra duwe, bondo ra duwe, tenaga medit ya wis rampung. Karuan gedang ra metu wae ditebang go pakan sapi. Pelem ra metu wae tebang kanggo gedhek oh malah menunggu ditebang gawe apa ora wong doyan. Lha mulo durma iki wayahe berdharma bakti, sabare berdharma bakti hati-hati menungso ora nang berdharma bakti waktu durma kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur jengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis mulai lamur nggih maune ubur berceleng sedina ping 5 kuat saiki ubur putune ra gelem atus melet melet iki pangkur nang mungkur nang lebu masjid nang lebu rene nang rene ya nang lebu darul khairat mriki ge ku rene ra ketang setahun pisan riyoyo lunga wayahe wis wayahe pangkur nang mungkur nggih sing nom-nom waktu sinom bali ngen dableke kok demit ati-ati nek sinom ndablek kok demit tatone sak naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing awas iki nang mungkur sampe nang lebu masjid kan nganek sinom kan tato mangap nek wis wayahe pangkur mesti wis mengkeret cilik tato garuda iso dadi kemprit pisan ha iku wis wayahe mungkur nang lebu masjid mungkur kok ora nang pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roco potrogo sak sukmane terakhir tembange pucung sampean dipocong sluku-sluku ba watok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh merobuka Allahu rabbuhu Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar nakir ngamuk goblok muni Allah ora tau apuk rene tempak ditahan kali malaikat rokib ojo aja piye iki muni Allah ra iso iya ilat ono kiri ilat jati srono ra duwe alif batak duwene ana cara kok nek wis gelem belajar wis lho anggar pengajian ya teko anggar ngaji selapanan teko apa-apa teko pengajian teko tapi kok turu ora apa-apa wong sinau iki turu oleh nek melek ya matane ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu ngene iki ya bokong etok sing ngaji mungkin paling mesti takon ndi ganjarane motomu pun telas ya Allah. Lah kok entek? Oh, kula ndelok wong bokonge wow, lho entek. Lah ganjaranmu sing iso kita kene ndi sing teng bokong tesih ya Allah. Ya wis hitung bokonge wa tasyadu arjuluhum. Oh iya bokonge ana ganjarane ngaji. Wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lha nek mulane ngene iki niati niati belajar. Syukur-syukur nek mriki eneng thariqah nang melu sampean. Tu daftar yai kula derek thariqah. Wiritane ping pinten ping 100 mboten kuat yai. Lah kok ora kuat? Ping gangsal mawon nggih. Asih 95 sapa jenengan. Ngono. Nah jenengan kan sopir, sopir ini aku tu melek, mau coplang, nah aku lo penumpang, yang penting melok numpak, turu melem, tekan gon, ni mana? Nah. Langkola sampai diulang, tengkar ni kalau diulang nyebut lambi ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lambi ni diulang, kita aku terus diulang mata ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, suwener. Lha niki wis diulang, lho kok sampean sak wayah-wayah mati, kok catet mati nih wong gelem belajar mati nih wong belajar mati sing di ngapura Gusti. Allah, mula ngaji ngene iki niati mau nyekolah nopo? Bokong sampean turu-turu wae ning bokoke aja diangkat, ning ngono tak. Nenek aku belum sinau tak kau ni marop buka he marop tapuk malaikat tepok cangkak gulu ni kek melet langsung dadi waring cemplung nontrokot diudek angkat gantung kaya siwur tutu imu dalma dil kotarangan bodol dikecek ajur mumur kaya ketepok wo huso mulu pangkati menungso anak bapak simbah buyut cangkak waring udek udek gantung siwur tarangan bodol ketepok wo huso lu ini ulangan wali pok neno ulangan Hindu tapuk lambimu gitu. Lalu mau walau kiri ini Hindu, Hindu, musyrik, musyrik selalu weket berulang ini kerugian. Saya pegel gula merasa no. Ini kita pelajaran lawas. Sebab nopo, ni orang diulang ini, biar wong Jawa kira paham. Bangsa ne beto, agama ne beto, rupa ne beto. Lu makan wali biar ini ngulang indah berulang Jawa. Lah begitu lagu mau cepat wes ento, akhirnya kayak musik. Nopo musike. Musike slendro pe pelok nang ning nang nong dangdang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko. No ya ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi. Te wong urip yo ngono iku kadang apik kadang elek ya nang ning nang nong nek apik terus malaikat elek terus iblis. Tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gung ayo dangdang balik nang sang yang a agung lah wong wono kiri kadang ora ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dah no no terus diklumpukno kayak imangan tumpeng wijiane cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan kantil uripmu ki mawarna-warna kenongo no kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lu carane mbiyen cek wong Jawa ora lali sangkan paraning dumadi Dumadine lho mula wong Jawa niku tetep diulang nek Nabi Muhammad diulangi munggah nduwur ngoten nika lah awak dhewe sing ning Wonogiri ya diulang urutmu munggah mula Islam niku ana ahli sunnah wal jamaah apa iku ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah niku wong niku nabi wal jamaah nabi niku sapa sahabat wong sing petuk nabi ya wong Arab ana irunge mbangir jenenge ya Abu Bakar wong sahabat petuk nabi ora ana sahabat tok tukimin ora ana lha terus ana menungsa sing bejo petuk nabi terus ana sing ora patek bejo nanging petuk sahabat ora petuk nabi lah wong sing petuk sahabat niku jenenge tabi'in nah wong sing petuk tabi'in jenenge tabi'ut Biain, awak dhewe iki ora petuk sapa-sapa petuke iki ya. Kyai mulane diurut awak dhewe niku jenenge tabe'ut dawa. Kaya kula ngene niku ora petuk nabi langsung, kula Islam diulang bapak kula. Dadi kula niku wal jamaah wis wal jamaah kyai mriki diulang bapak kula. Bapak kula diulang gurune enten namine Kyai Khalid, Kyai Hambali, Kyai Faqih, guru bapak kula. Lha niku diulang kali Mbah Kyai Abdul Latif ya. Mbah Abdul Latif ngerti iman diulang kali Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ngerti iman diulang karo Kyai Asy'ari, bapakne piyambak, pondokne tengene Mbah Khalil, pondoke tengene Mbah Soleh Semarang. Mbah Asy'ari ngerti iman diulang gurune namine pun Mbah Khairon. Mbah Khairon niku purwa dadi mriko. Mbak Khairon belajar niku tengene Mbak Abdul Wahid Solo Tiga. Mbak Abdul Wahid belajar tengene Mbak Abdul Halim Boyolali. Mbak Abdul Halim mondoke tengene Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan mondoke tengene Mbah Jabbar Tuban. Mbah Jabbar mondoke tengene Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman mondoke tengene Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo mondoke tengene Mbah Kiai Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng mondok tengene jeneng Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko mondok tengene Sunan Bonang. Sunan Bonang mondoke tengene Sunan Ampel. Sunan Ampel mondoke tengene Mbah Ibrahim Asmoro Konditu Tuban. Mondoke tengene Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro mondoke tengene Syekh Muhammad Pase. Syekh Muhammad mondoke tengene Syekh Ahmad Jalaluddin Cempo. Syekh Ahmad Jalaluddin mondok tengene Syekh Abdul Malik Mongol. Niku muridipun Syekh Alawi Ambil Faqih mondok tengene Syekh Ahmad Sohib Mirbat. Mondok tengene Syekh Ali Khalik Qasam. Muridipun Syekh Ali, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Alwi, muridipun Syekh Ubaidillah, muridipun Syekh Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syekh Isa, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ali Uraidi, muridipun Syekh Ja'far Shadiq, muridipun Sayyid Bakir, muridipun Syekh Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Lah iki sing murid langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mulo kiai-kiai nek gawe masjid ning kene aja dibayangno koyo masjid Mekah. Masjid kene iki pemancar lho. Lokal sinyale kadang ono, kadang ilang. Allahu akbar. Wis khusuk sinyale ilang, ono ting ting ting bakso. Lho pangkate kita niki murid ya Allah. Allah maklum ini kadang kudu dieling mulo kita niki dieling nono khol khol lho niku lak carane ben ora kepaten opor ziarah makam wali lho ngene iki.